الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما أحد مياتنا لله سبحانه وتعالى يمكن kitab Al-Ubudiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lewat pada pembahasan yang lalu, akhir pembahasan tentang jenis-jenis ibadah, kemudian dia menyebutkan apa keutamaan ibadah ini. Dan menyebutkan bahwa dia adalah maksud diciptakannya makhluk ini, diciptakannya jin dan manusia dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan ibadah bahwa ibadah adalah maksud khususnya semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan ibadah ini, kepada ibadah ini. Beliau menyebutkan dua jenis pendalilan. Pendalilan pertama, dakwah setiap Nabi dan Rasul Allah secara umum mengajak kepada ani'budullah wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan semua disembah selain Allah. Kemudian pendalilan yang kedua, yaitu pendalilan langsung menyebutkan orang per orang dari Rasul yang mengajak kepada ibadah ini, seperti ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib. Mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi abudullah malakum min ilahin khairuh, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah, sama sekali tidak ada untuk kalian satu pun ilah selainnya. Baik, dan terakhir kita telah sampai pada keterangan kata Syekh, wa ja'ala dhalika laziman li rasulihi ila al-maut kama qala ta'ala wa abud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan Allah menjadikan perkara ini adalah perkara yang laziman, terus menerus harus ditegakkan oleh Rasulullah SAW ilal maut, sampai meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbak, beribadalah engkau ya Muhammad kepada Rabb engkau, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yang pasti datang kepada kamu, yaitu kematian. Ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya kematian. Kali menunjukkan bahwa jenjang ibadah itu, jenjang ibadah itu adalah jenjang yang terus menerus, harus dimiliki oleh setiap hamba sampai datang malakul maut menjemputnya. Orang yang keluar dari lingkup ibadah ini, maka berarti keluar dari kemuliaan yang sebenarnya. Ini sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa jenjang ibadah melakukan perintah meninggalkan larangan adalah jenjang pemula. Mereka istilahkan dengan jenjang syariat. Jenjang yang lebih tinggi adalah keluar dari ibadah ini. Bisa sudah tidak sholat, bisa sudah melakukan pelanggaran. Adapun yang Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, maka wa'bud rabbak, sembah Rabb kamu, hatta ya'tiakal yaqin, sampai datang yang pasti datang kepada kamu. Yakin di sini adalah kematian. Sebagaimana Nabi gunakan juga kata yakin dalam makna kematian, ketika seorang sahabat meninggal, maka Nabi mengatakan adapun fulan, maka telah datang yakinnya. Telah datang yakinnya. Nabi gunakan kata yakin. Nabi memberitakan bahwa adapun si anu, maka telah sampai ajalnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas sekali menunjukkan hebatnya kedudukan ibadah. Sebab dia adalah perkara yang Allah haruskan terus menerus sampai malakul maut datang menjemput. Baik, lihat selanjutnya. Beliau berkata, "Wa bidzalika wasafa malaikata wa anbiya'a fa qala ta'ala, wa lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun." Wa qala ta'ala, "إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي يسبحونه وله يسجدون." وبذلك, dan hanya dengan ini, dan hanya dengan ini, dengan dalika, perkara ini, perkara itu. Kembali ke mana ini? Apa isyarat ini kembali ke mana? Perkara ibadah. Hanya dengan ibadah ini, wasafah Allah mensifati malaikatah, para malaikatnya, wa anbiya'ah, dan para nabinya. Yang sama kita pahami, makhluk Allah yang termulia adalah para nabi dan rasul dan para malaikat. Tapi ternyata sifat mereka adalah sifat ibadah. Allah memuji mereka dengan sifat ibadah ini. Beliau menyebutkan dalil-dalil akan perkara ini. Sekarang dalil tentang malaikat. Surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. "Lahu man fis samawati wal ard." Hanya milik Allah semua yang di langit dan di bumi. "Wa man 'indahu," dan mereka-mereka yang ada di sisi Allah. Siapa ini? Para malaikat, para malaikat. Lihat bagaimana sifat mereka, la yastakbiruna 'an ibadati. Tidak ada sama sekali ketakaburan pada mereka 'an ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Wa la yastahsirun. Dan mereka sama sekali tidak lemah dalam ibadah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, terus menerus mereka bertasbih malam dan siang, la yafturun, tidak pernah melemah. tidak pernah bosan buat mereka. Sifat yang menunjukkan hebatnya mereka dalam ibadah, luar biasanya mereka dalam ibadah, dan betul-betul ternafikan sifat takabur dalam ibadah. Selain ayat yang kedua, Al-A'raf 206. Innal ladzina 'inda rabbik, inna sungguh alladzina, orang-orang 'inda rabbik, 'inda, di sisi Rabb engkau. Iya. Orang-orang yang berada di sisi Rabb engkau, la yastakbirun, mereka sama sekali tidak takabur, an ibadati, terhadap ibadah kepada Allah. Yusabbihuna lahu, terus menerus mereka bertasbih kepada Allah. Walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah mereka sujud. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka sujud. Ini ayat jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati para malaikat seluruhnya dalam berbagai jenjang kemuliaan mereka. Iya, semuanya berada di atas sifat ini. Tidak ada yang takabur dalam ibadah, terus menerus dalam ibadah, bahkan tidak pernah melemah. Bahkan melemah, jangankan melemah, bosan pun tidak ada dalam istilah mereka dalam ibadah. Kalau manusia ada ya, kalau manusia ada, siapa bagaimanapun hebatnya ibadahnya, pasti ada masa-masa jenuh. Iya, itu ada masa. Dan masa-masa itu sebenarnya masa ukuran di mana kita dalam ibadah. Perhatikan ini, masa itu pasti datang, dan di situ dilihat, iya, ibadah seseorang. Datang masa itu, kemudian dia tidak bisa bertahan, berarti apa yang dia perbuat sebelumnya? Kenapa tidak bisa membantu dia dalam menghadapi masa-masa itu? Jalankan hasil. Masa futur, iya, masa kejenuhan, tidak. Ah, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali. Tapi ternyata bersamaan dengan itu, kenapa sampai ada orang yang berpikir kemuliaan, kemuliaan bisa dikejar dengan keluar dari ibadah? Kita menganggap bahwa pelaksanaan ibadah hanyalah jenjang pertama, untuk tingkatan bawah saja. Padahal para malaikat disifati dengan sifat la yastakbiruna an ibadati. Ada ilmu penting dalam memahami sifat penafian. Di sini Allah mensifati malaikat dalam bentuk penafian, la yastakbiruna an ibadah. Mereka tidak takabur an ibadah, an ibadati, dalam ibadah kepada Allah. Ini sifat tidak. Allah sifati malaikat dengan sifat apa? Mereka tidak takabur. Sifat penafian, tidak takabur dalam ibadah. Itu sifatnya dirinya. Karena dengan sifat penafian, wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabb kamu tidak mendzalimi siapapun juga. Allah sifatnya dirinya dalam bentuk menafikan sifat tidak mendzalimi siapapun juga. Nah, sekali mana memahami sifat-sifat seperti ini? Sifat seperti ini, di dalamnya terkandung penetapan lawannya secara sempurna. Kita memahami la yastakbiruna an ibadati, mereka betul-betul tidak takabur dalam ibadah kepada Allah, nafikan betul takabur, tetapi disertai dengan penetapan karena kesempurnaan penerimaan dan perwujudan ibadah yang mereka lakukan. Karena kesempurnaan penerimaan, ketundukan dalam melaksanakan ini. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabb kamu tidak akan pernah menzalimi siapapun juga. Bagaimana memahami sifat penafian ini? Nafikan sebagaimana Allah nafikan, Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun juga, tetapi disertai dengan penetapan karena kesempurnaan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru benar kita dalam memahami ayat penafian ini. Jelas? Kita memahami ayat wala yadhlimu rabbuka ahada, Rob kamu tidak akan membalimi siapapun juga. Sekedar memahami Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap siapapun juga. Dan tidak mampu kita memahami karena kesempurnaan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rendah paham kita. Ya, cacat kita dalam mengimani sifat penafiannya. Dan metode ini Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan dalam beberapa ayat. Misalnya dalam Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Ya, esah. Tunggal. Pada zatnya. Ya, dia esah. Dalam nama-namanya. Dalam sifat-sifatnya. Dalam segala tindakan dan perbuatannya. Allahu samad. Allah samad. Sempurna dalam segala sifatnya. Artinya, dia maha melihat dengan melihat yang sempurna. Dia maha berilmu dengan ilmu yang tiada tandingannya. Dia maha merahmati dengan rahmat yang tiada tandingannya. Sempurna dalam segala sifat ini, as-samad. Lihat selanjutnya, sifat penafian. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini penafian. Gimana memahaminya? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Artinya tidak ada yang keluar dari Allah sebagai pecahan dari Allah. Tidak ada yang lahir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terbagi. Walam yulad dan tidak dilahirkan. Berarti apa? Allah tidak berasal dari sesuatu kemudian jadi. Lam yulad. Kenapa? Kenapa? Ya, yang pertama, Allah telah syaratkan Allah ahad. Yang termemhami seperti itu. Jadi kita tolak. Allah betul-betul tidak berada dan tidak diperanakan. Tidak ada anaknya Allah, tidak ada bapaknya. Kenapa? Karena kesempurnaan, keesaan Allah, ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diawali dengan kalimat Allahu ahad. Qul Allahu ahad. Ini metode. Ini malaikat la yastakbiruna an ibadati. Mereka betul-betul tidak takabur dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Kenapa tidak takabur dalam ibadah? Ternafikan betul, tidak ada ketakaburan. Sedikit pun juga tidak ada ketakaburan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan mungkin kecuali karena kesempurnaan penerimaan ibadah, pelaksanaan ibadah, ketundukan ibadah. Dan mereka betul-betul merasakan nikmatnya di ibadah. Sehingga gimana mungkin mau takabur. Mal mustakbirina anha biqawlih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Bahkan Allah mencela orang-orang yang takabur anha terhadap ibadah. Kalau ayat-ayat tadi Allah memuji yang betul-betul selamat dalam ketakaburan dalam ibadah. Dan Allah sifatkan malaikat dengan sifat itu. Maka sekarang beliau menyebutkan Allah mencelah orang-orang yang takabur dalam ibadah. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, beribadalah kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Pasti saya kabulkan. Lihat kalimat selanjutnya, innal ladina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang yastakbirun, takabbur, an ibadati, dari beribadah kepadaku, takabur dalam ibadah kepada apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Maka pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina, rendah. Kalau takabur dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takabur itu jamaah. Kata Nabi SAW. Raddul haq. Ghamdun nas wa raddul haq. Iya. Merendahkan manusia dan menolak al-haq. Tapi salah dalam memahami takabur. Banyak-banyak orang menuduh seseorang takabur karena apa? karena orang itu tidak mau mengalah sama dia. Dan banyak-banyak orang yang kokoh karena memegang prinsip kebenaran dianggap takabur. Dia saja yang memenang, dianggap takabur. Sombong, orang-orang takabur. Sebab apa? Tidak mau mengalah. Itu ukuran takabur. Ketakaburan sebagaimana kata Nabi SAW? Merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Memastikan dirinya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang lain. Ini ketakaburan. Dan lihat sifat ketakaburan yang kedua, menolak al-haq. Ini ketakaburan. Siapa yang menolak al-haq, sadar tidak sadar ada ketakaburan dalam dirinya, itulah ketakaburan. Menolak al-haq adalah ketakaburan. Ketakaburan ini adalah sifat yang mengharamkan seseorang masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah, walaupun sebesar dzarrah, min kibr, dari kibr itu. Ya Allah pastikan sungguh orang-orang yang takabur dalam ibadah kepada-Ku, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah hina. Dan di sini Allah khususkan yastakbiruna an ibadati. Takabbur an terhadap ibadati. Betul-betul mengerikan ancaman kalau takabbur dalam ibadah kepada Allah. Berarti kalau takabbur dalam ibadah artinya apa? Merendahkan orang yang ibadah dan menolak itu ibadah. Mengerikan betul orang-orang yang mendudukkan orang-orang yang melaksanakan ibadah sebagai golongan terendah. Itu juga golongan rendah, itu golongan syariat. Adapun guru-guru kami, wah, golongan tingkat tinggi. Sebab mereka sudah tidak sholat. Dianggap ini, rendah itu baru masih sholat. Masih rendah kedudukannya. Rendah kedudukannya. Takabur. Merendahkan orang yang beribadah. Menolak ibadah. Dan menganggapnya sebagai jenjang yang rendah. Takabur jemaah. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa doa itu adalah ibadah. Minta Allah di atas apa? Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman. Allah mau, lihat Allah menyampaikan firman. Ud'uni. Apa firmannya Allah? Ud'uni. Berdoalah kepadaku. Kemudian ancamannya apa? Yang takabur dalam ibadah kepadaku. Allah tidak katakan yang takabur dalam doa kepadaku, tapi dikatakan dalam ibadah kepadaku. An ibadati. Allah tidak katakan an du'ai. Menjelaskan bahwa doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'au huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau begitu, yang meminta di kuburan Nabi adalah beribadah kepada Nabi. Yang meminta di kuburan Syekh Yusuf, beribadah kepada Syekh Yusuf. Yang meminta di kuburan Datuk di Museng, Datuk di Tiro, dan datuk-datuk lainnya, itu berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang meminta di kuburan Lapeo, dan yang lainnya, itu berarti beribadah kepadanya. Sebab doa adalah ibadah. Adalah ibadah. Dan doa adalah ibadah. Orang yang haji, yang paling dia wanti-wanti kuburan Nabi. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan haji ada salawat yang kayaknya diajarkan juga kepada orang-orang haji, ada salawat nariyah namanya. Itu salawat nariyah. Salawat yang di dalam menyatakan permintaan kepada Nabi Sallam. Kita berjanji tidak lepas dari permintaan-permintaan seperti ini. Qasidatul Burdah, Hadibai, yang banyak beredar di Indonesia tidak lepas dari permintaan sebenarnya. Adalah ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ibadah, maka ibadah hanya kepada Allah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, berarti apa? Mulia dan mulia. Siapa yang menduakan Allah dalam ibadah, rendah dan hina. Siapapun yang merekomendasi, rendah, hina. Sebab Allah yang mengancam, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sungguh orang-orang yang takabur dalam ibadah kepada Allah. Dalam pemurnian ibadah kepada-Ku, syaidukhuluna jahannam adakhirin, maka pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah. Kalau antum mau lebih hebat ilmunya dalam makna ibadah, hubungkan dengan pembahasan yang awal. Di pembahasan awal kita telah jelaskan, sudah ada isyarat bahwa ibadah yang diinginkan ibadah apa? Ibadahnya apa? Ibadah yang murni. Nanti murni baru teranggap ibadah. Lihat pembahasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, penafian kemudian penetapan. Lihat seruan Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Qaum ya'budullah, penetapan, ma lakum min ilahin ghairu, penafian. Ani ya'budullah, penetapan, wajatani butawud, penafian. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah illallah. Menolak sembah disembah selain Allah dan menetapkan. Berarti yang diinginkan apa? Menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diinginkan dengan apa? Pemurnian ibadah. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru." Tidak ada yang diperintah kepada mereka illah, kecuali hanya ini. Hanya ini perintahnya apa? Liya'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Langsung disebutkan bagaimana kondisi ibadahnya. Mukhlisina lahuddin hunafa. Bahkan dijelaskan proses pemurnian ini, itu apa? Mukhlisina lahuddin, memurnikan hanya kepada Allah amalannya, dinnya, agamanya. Hunafa, dalam keadaan hanif. Hanif apa? Menjauh, selamat dari syirik. Sebab hanif dari kata hanaf. Hanaf artinya bengkok. Bengkok dari apa? Bengkok dari kesyirikan. Tidak pernah bertemu dengan syirik. Jadi ikhlas kepada Allah, selamat dari syirik. Ini ibadah. Paham? Semua kata ibadah dalam Quran yang mendapatkan pujian adalah ibadah yang memenuhi ketentuan ini. Selain itu bukan ibadah. Dapat kata ibadah, yastakbiruna an ibadati. Mereka takabur dalam ibadah kepada-Ku. Antum terjemahkan, mereka takabur dalam ibadah murni kepada-Ku yang betul-betul selamat dari syirik. Tafsiran jenius. Setiap penafsiran mengumpulkan semua ayat. Kalau hanya ditafsirkan, mereka takabur dari beribadah kepada-Ku. Ingat, masih banyak orang musyrik melakukan ibadah. Orang musyrik, tidak sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau yang kita sebutkan tadi itu jelas-jelas memang tidak mau beribadah dan menganggap yang masih sholat itu masih rendah. Tapi ini takabur juga dalam ibadah kepada Allah. Tetapi dia sholat. Bahkan hebat sholatnya, tetapi tetap takabur dalam ibadah kepada Allah. Sebab ibadah yang dilakukan bukan ibadah yang murni hanya kepada Allah. Ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan, itu juga takabur. Mencela orang-orang yang takabur dalam ibadah kepada Allah. Jadi ibadah adalah taat yang murni hanya kepada Allah, ikhlas kepada-Nya, selamat dari kesyirikan. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'ata safwat khalqihi bil 'ubudiyyati lah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati safwat khalqihi. Safwat khalqihi. Makhluk Allah yang terpilih. Ubudiyyatillah dengan sifat ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang terpilih ini mereka-mereka yang terpilih masuk ke dalam surga. terseleksi sudah. Kalau sudah masuk sudah terpilih sudah. Sifat dengan sifat apa? Lihat dalam surah Al-Insan misalnya, dalam surah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha tafjira." Ketika Allah menjelaskan akan sebuah mata air yang sangat luar biasa nikmatnya di dalam surga, Allah menjelaskan siapa yang meminumnya. Aina yashrabu biha ibadullah. Mata air. Yang minum puas dengannya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Kalimat ibadullah kata sifat. Ibad, kata sifat. Orang yang mempunyai sifat ubudiyah, yang betul-betul tegak di atas ubudiyah, tegak di atas ibadah. Apa itu ibadah? Lihat definisi awal. Semua yang Allah cintai, Allah hidayi. Apakah ucapan, perkataan, hati, batin, yang jelas bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini ibadullah, orang-orang yang tegak di atas itu. Peminum, yang meminum itu adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Jadi yang tidak tegak di atas ibadah dan tidak meninggal dalam keadaan memiliki ibadah ini, jangan harap masuk ibadah sampai akhir hayat. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Bahkan keikhlasan dalam ibadah adalah perkara yang Nabi tuntunkan umatnya agar supaya membantu saudaranya akan meninggal supaya ingat di atas perkara itu. Nabi SAW bersabda, "Laqinu mautakum bila ilaha illallah." Talqinkan orang yang meninggalnya kalian dengan la ilaha illallah. Sebab saat-saat akan meninggal adalah saat-saat terakhir. Dan saat-saat terakhir itu adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Perlunya seseorang untuk dibantu, dituntun. Ternyata petunjuk Nabi untuk membantu saudaranya dalam kondisi ini adalah talqinkan la ilaha illallah, supaya dia meninggal di atas ibadah yang murni hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penyelamat. Nanti sudah meninggal baru ditalqinkan. Sudah terputus, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk baru mau ditalqinkan. Ini panjang lagi. Talqinnya panjang lagi. Apalagi kalau orang-orang yang kampung yang baca, sudah tidak jelas bahasa Makassarnya dengan bahasa Arabnya, campur bau. Lihat kalau orang baca Barzanji, lagunya saja yang terdengar, dan itu apa yang dibaca? Hehehe, itu saja yang terdengar. Itu apa yang dibaca sudah? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna yashrabu biha ibadullah. Mata air. Yang meminum dengan mata air itu dengannya betul-betul puas merasakan kenikmatan yang tiada tandingannya. Adalah ibadullah, kata sifat. Ibadullah sifat. Berarti apa? Orang yang tegak di atas ibadah jamaah. Tapi ingat, pokoknya kapan disebut ibadah, langsung pahami murni kepada Allah, selamat dari syirik. Dan langsung pahami apa itu ibadah, semua yang Allah cintai, semua yang Allah hidayai. Semakin banyak kita miliki ini, semakin hebat, semakin sempurna, maka sifat penghambaan semakin tinggi. Sebab hamba Allah itu berjenjang-jenjang. Orang-orang yang mempunyai ubudiyah itu berjenjang-jenjang. Jenjangnya sampai di mana? Tidak ada yang mengetahui jenjangnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dalam, sangat luas. Bagaimanapun hebatnya penghambaan kita sekarang jemaah, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin masih ada di atasnya. kejar dan terus kejar, minta dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat minta lagi, dapat minta lagi, dapat minta lagi. Justru di situ sifatnya hamba Allah yang sebenarnya. Mereka yang tidak pernah jenuh dalam mengupayakan dan terus mengupayakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beranggapan saya biar mimpi ini sudah bagus sekali, ini saya sudah salat 5 waktu ini. Ini di masjid. Lumayan sudah, luar biasa sudah ini, saya sudah salat 5 waktu ini. Biasa iya mah. Ini terlalu anu berlebihan, terlalu rajin ke masjid. Biasa rajin. Tapi kalau Jumat ya. Atau salat maghrib enggak apa-apa kita rutinkan. Atau tarawih, wah, semangat. Salat 5 waktu biar lainnya tidak jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Nabi tuntut seorang sahabat, jika kamu minta surga, minta Firdaus, surga yang paling tinggi. Miliki himmah yang besar, tekad yang kuat, terus menerus. Itu sifat. Siapa yang memiliki sifat itu, berarti penghambaannya bagus, lumayan. Memiliki sifat itu akan terus ditingkatkan, tidak boleh tidak. Ketika Nabi sallam dalam perang Khaibar mengatakan, "La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah 'ala yadayhi." Pembawa bendera di peperangan hari itu gugur. Sahabat Nabi sallam pembawa bendera gugur. Dan Nabi mengatakan, betul-betul saya akan berikan bendera ini besok kepada seorang lelaki. Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan Allah mencintainya, Rasulnya pun mencintainya. Allah akan menangkan melalui kedua tangannya. Keutamaan ini. Apa kata Umar? Radhiyallahu anhu. Tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada saat itu. Semua sahabat ribut, malamnya ribut. Semuanya mau. Subuhnya, cepat bersegera kepada Nabi Sallam. Tidak ada yang mau tertinggal. Ternyata setibanya di sana, yang Nabi cari orang yang tidak hadir. Kata Nabi Sallam, "Aina Aliun?" Mana Ali? Ali tidak hadir. Lagi cacat matanya. Dan bisa ikut peperangan. Kata Nabi Sallam, datangkan dia. Datang. Setelah datang, Nabi membaca-baca, meniup. Meniupkan. Itu diantara dalil dalam bentuk rukiah ada tiupan seperti itu. Seorang Nabi meniup. Sembuh seketika seperti tidak pernah. Ada sakit. Diberikanlah kepada Ali radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu lebih mulia daripada Ali. Dan keutamaan Umar sangat luar biasa hebatnya. Banyak sahabat sangat luar biasa hebatnya. Tapi begitu mendengarkan keutamaan ini, mereka gelisah. Harus mereka yang dapat. Kenapa? Sifat tadi. Sifat mereka mempunyai himmah aliyah, tekad yang kuat. Terus menerus mengupayakan kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar. Sifatnya saya biar saja mungkin sudah biar begini saja, tidak bisa sudah ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallam jadi nabi umur 40. Abu Bakar Siddiq tidak jauh beda umurnya dari Nabi sallam, jadi sudah agak tua kan. Ini awal Islam ini. Dalam 13 tahun di Mekah. Peperangan-peperangan selanjutnya mereka kejar, para sahabat kejar. Umur mereka bertambah. Semakin tua, tapi bersamaan dengan itu Iya, semangat mereka dalam mengejar kemuliaan justru semakin bertambah. Itu tanda. Itu alamat semakin benarnya agama seseorang. Itu alamat semakin benarnya agama seseorang. Iya, semakin memiliki himmah hari, tekad yang sangat kuat. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 62. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah mensifati ibadur rahman, hamba-Nya Allah yang Maha Pengasih. Ibadur rahman, lihat orang-orang pilihan Allah. Allah mengatakan ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, merendah tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun, jika orang-orang borok berbicara kepada mereka, mau mendebat, mau ini kepada mereka, qalu salama, mereka mengatakan salama. Ucapan keselamatan, memilih jalan selamat, tidak mau memperhatikan. Ucapan orang bodoh jangan dibalas dengan kebodohan. Akhirnya ikut menjadi bodoh. Jangan dilayani. Tapi disikapi dengan sikap yang semakin mendatangkan ketenangan keselamatan. Titik pembahasan di sini, kalimat ibadur rahman. Allah mensifati hamba-hamba pilihan Allah yang Allah sifati dengan sifat-sifat mulia ini, yang Allah jadikan surga yang tidak tandingannya, dengan kata, dengan sifat ibadur rahman. Ibadur rahman, mereka-mereka yang tegak di atas ubudiyah. Kemudian Allah sebutkan ubudiyahnya apa? Ada ubudiyah ketika berjalan di muka bumi, mereka tawadhu. Ada ubudiyah ketika ada orang berbicara kepada mereka, berbicara yang bodoh, mereka sikapi dengan sikap yang baik. Demikian sifat-sifat selanjutnya, itu ibadah semuanya. Semuanya adalah ibadah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat yang disebutkan yang menjelaskan bagaimana hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin dan manusia, orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang betul-betul merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka-mereka yang tegak di atas ibadah, tegak di atas ibadah. Baik, ini ilmu tambahan kepada kita yang menjelaskan akan hebatnya kedudukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, ilmu yang sangat penting dan jangan sama dengan yang lainnya. Ketika disebut kata ibadah, maka tidak akan pernah terpuji kecuali hanyalah ketika murni dan selamat dari kesyirikan. Faham itu ibadah. Ibadah yang diinginkan, ibadah yang murni. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ. Murni, ikhlas hanya kepada Allah. حُنَفَى dalam kondisi sebagai حُنَفَى. Orang-orang yang betul-betul jauh dari kesyirikan. Di akhir ayat Allah katakan وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Itulah agama yang lurus. Selain itu bukan agama yang lurus. Walaupun dia sholat, walaupun ini, walaupun selama tidak ikhlas, tidak selamat dari kesyirikan, jangan harap berada di atas agama yang lurus. Walaupun dia merasakan perasaannya enak apa semuanya, perasaan enak syaitan bisa munculkan. Dan nanti agak ada pembahasan. Ada pembahasan nanti di tengah kitab ini tentang al-wajib dan zauq. Wajib dan zauq. Yang dijumpai dan dia dirasa. Akhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dulu. Saya bilang kurang lebih maafkan. Alhamdulillah. Ini suara Allah. Alhamdulillah.